Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qawlana amma ba'du. Baiklah, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengudara untuk menyampaikan pesan-pesan firman Allah Subhanahu wa taala sambil merenungkan agar kita dapat sejuk hati kita sesuai dengan nama acara penyejuk hati melalui siaran Radio Republik Indonesia ini. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. Allah. Artinya, dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mata mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Ayat ini sangat erat kajiannya pada ayat yang sebelumnya, yaitu ayat ke-49, karena yang kita kaji saat ini adalah ayat yang ke-50. Apakah itu yang dimaksud, yaitu yang dimaksud tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala? Salah satu bukti yang nyata anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim ketika banyak sekali tantangan dalam dakwahnya, bahkan pamannya sendiri sampai mengancam berkali-kali dan terakhir untuk supaya ditinggalkan dalam waktu yang sangat lama. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah Allah Subhanahu wa taala agar menahan diri, maka pada saat itulah Nabi Ibrahim mendapatkan anugerah yang tertinggi, yaitu anugerah merupakan keturunan, yaitu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di sini juga dalam ayat yang ke-50 ini Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan mir rahmatina. Maksud dalam rahmat di sini adalah diangkat menjadi nabi. Maka ketika itu para pemuka kafir Quraisy dan bangsawannya sampai mengatakan dalam firman Allah dalam surat Az-Zukhruf, yaitu artinya mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, yaitu Mekah dan Taif. Artinya bahwasanya mereka sangat menginginkan orang yang sangat, orang yang besar, tapi Allah Subhanahu wa taala dalam hal inilah yang berkuasa. Tidak ada yang satu orang pun yang intervensi dalam hal ini, karena Allah Maha bijaksana, karena Allah Maha mengetahui atas segala sesuatunya, baik dari apa yang diciptakannya dari awal manusia ini sampai perjalanan yang begitu panjang dan juga sampai akhir kiamat kelak nanti. Maka dalam kesempatan ini perlulah kita menjelaskan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan juga kepada mereka, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ismail, yaitu tentang kejujuran, sehingga segala sesuatu yang mereka sampaikan sesuai dengan kenyataan. Maka anugerah yang kedua inilah yang perlu kita dapat hiasi di masyarakat, karena sudah banyak sekali sekarang ini orang memberikan satu informasi tapi tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga kita menyebabkan satu sama lainnya terjadi fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, karena menjadi itu adalah dasar atas landasan agama kita. Maka hindarilah hal tersebut. Sebab juga ada pepatah Arab mengatakan wa ma lana illa radin wa mardud, artinya kita ini tinggal hanya puing-puingnya saja, yaitu saling memfitnah satu sama lainnya. Na'udzubillah min dalik. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz kita Dr. Haji Ardiansyah akan membahas lebih luas lagi. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq yang dimuliakan Allah. Para pendengar yang berbahagia, ayat yang kita bahas ini sungguh sangat menyejukkan hati kita sebagai penggiat dalam dakwah dan orang yang senantiasa berupaya untuk konsisten dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan-pendekatan yang damai. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa wahabna lahum mir rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan bahwa kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim itu merupakan rahmat. Tentu kalau kita melihat dalam konteks ayat ini, bahwa ayat ini artinya rahmat ini, kasih sayang Allah ini ditujukan secara khusus kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi saya ingin menyatakan bahwa sebenarnya lah kasih sayang Allah itu ketika kita mengikuti jejak Nabi Ibrahim, yaitu konsisten dalam menyampaikan tauhid, dakwah Allah, kepada agama Allah Subhanahu wa taala secara terus menerus, secara istiqamah, konsisten, la yakhafuna lawmata laim, tidak takut kepada hinaan, cercaan, hardikan dari orang-orang yang menghardik, orang mencerca, orang yang menghina, ya, kemudian senantiasa kokoh di dalam menyampaikan dakwah agama Allah, itu Allah akan memberikan rahmat juga kepadanya. Artinya kalau Nabi Ibrahim dengan penuh kesabaran, dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, dengan senantiasa menyampaikan dakwah yang baik dan benar itu mendapat rahmat dari Allah, kalau kita mengikuti jejaknya insyaallah biiznillah kita juga akan mendapatkan rahmat itu. Itu satu. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana dakwah itu yang disampaikan dengan jujur, dengan ikhlas, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sebab di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa hati orang-orang yang Islam itu, hati orang-orang yang beriman itu layaknya seperti barisan saf para pejuang, barisan saf para pasukan. Qulubul khawatirun nas, khawatirul muslimin, qulubul muslimin junudun mujannadah. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa hati, kalbunya orang-orang Islam itu, kaum muslimin itu, satu sama lainnya itu layaknya seperti barisan pasukan. Artinya saling mengenal, saling ada kaitan. Artinya ketika kita menyampaikan dakwah itu dengan baik, dengan sopan, ketika jiwa keislaman itu ada pada diri orang yang kita dakwah itu, maka dia akan kontak, dia akan menerima, ada tajawub, ada respon yang positif dari orang yang disampaikan dakwah itu tadi. Tapi kalau memang di dalam hatinya yang dia pelihara itu adalah aspek negatif, penolakan, kemudian tidak memberikan respon, dingin-dingin saja, maka tidak akan terjadi respon positif atau tajawub itu tadi. Nah, kembali kepada lisan sidqin aliyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan manis, akan menghitung apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu sebagai sebuah kenangan yang indah bagi dirinya dan juga bagi para orang setelahnya yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim itu akan berkata, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepadaku dan telah pula menurunkan Nabi Ibrahim kepadaku. Karena apa? Karena dengan Ibrahim aku mengenal yang hak, dengan Nabi Ibrahim aku mengetahui yang hak, dengan Nabi Ibrahim aku dapat mengesakan Tuhanku. Oleh karena itu dia akan menjadi terkenang. Sama ketika kita misalnya sekarang seperti ini, alhamdulillah dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, atau dengan ilmu yang kita miliki sekarang, maka kita akan senantiasa bersyukur kepada para guru kita yang telah mengajarkan kita ilmu itu tadi. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansyah. Kesimpulan dari apa yang kita kaji saat ini adalah juga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah tidak sampai di situ, bahkan Allah turunkan melalui firman-Nya sehingga perjalanan hidup mereka, para nabi, Ibrahim dan yang lainnya itu menjadi teladan untuk ditiru untuk generasi selanjutnya. Pengabulan Allah atas doa yang pernah dipanjatkan Nabi Ibrahim juga itu adalah sangat menarik yang perlu kita kaji saat ini, karena banyak sekali orang berdoa tapi lebih banyak mereka itu mengeluhnya, mendiskusikan apa yang menjadi kekuasaan Allah, karena kita sebagai hamba Allah adalah menjadikan itu tidak pantas, disebabkan apa, akan mengurangi nilai ibadah kita, bahkan akan mengurangi ibadah-ibadah kita sehari. Marilah kita jaga supaya kita dapat terus ikhlas, supaya kita tidak mendiskusikan kalau memang itu sudah pasti semuanya perintah Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita melaksanakannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Ardiansyah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.